Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام ذو القيم رحمه الله: فصل. حفظ الأذن عن سماع المحرمات. Menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Berkata الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا أن لا يدخل منه إلا الباطل. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, jagalah celah dari sisi celah telinga. Artinya apa? Telinga orang-orang yang beriman dijaga. Maksudnya piye? Dijaga jangan sampai mendengar hal-hal yang baik, dipalingkan kepada yang buruk. Ini tugasnya siapa? Setan. Setan memalingkan orang-orang yang beriman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sampai mendengar kecuali kebatilan. Musik, nyanyian, rayuan setan, bisikan-bisikan setan, dan lain sebagainya. Jangan sampai merusak acara kalian. Jangan sampai orang-orang yang beriman malah menambah ketakwaan. Jangan. Ini siapa yang bilang? Setan yang bilang kepada kawan-kawannya. Fajtahidu alla yadkhula minhu ilal batil. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan sampai celah telinga ini mereka masukkan hal-hal yang baik. Jangan. Tidak boleh dimasukkan hal yang baik kecuali kebatilan. Yang harus masuk ke dalam mereka adalah kebatilan. Kata siapa? Kata setan kepada kawan-kawannya. Wa inna qabibun ala nafs وتستحيله وتستجمله. Karena yang demikian ketika orang-orang yang beriman mendengar kebatilan, nyanyian musik dan yang semisalnya dari kebatilan-kebatilan, ghibah, namimah dan yang semisalnya, maka itu akan meringankan jiwanya untuk berbuat dosa dan akan merasuk ke dalam jiwanya dan menganggap baik hal-hal yang sifatnya kemaksiatan dianggap baik. Wa takhayyaru a'dab al-alfaz wa asharaha lil albab, dan mereka memilih lafaz-lafaz yang lezat, maksudnya nyanyian dan musik dan yang semisalnya, lantunan-lantunan setan yang akan menyihir mereka, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir, disihir dengan nyanyian dan musik. Wa mazajuhu bima tahwa an-nufus mazaja, dan hiasilah, mix, dicampur, dimix dengan hawa nafsu yang indah. Wa alqul kalimata, masukkanlah dengan kalimat-kalimat yang menipu. In ra'aitum minhu isra'an ilaiha fazajjuh bi akhwatiha. Kalau kalian melihat orang-orang yang beriman ini lebih menerima, ada responnya, ada respeknya dengan nyanyian dan musik, dengan suara-suara yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, tambahkan dosisnya, kasih tambah lagi ya dengan yang semisalnya. Wa kullama sadaftum minhu istihsan syai'in falhaju lahu bidzikrih, dan setiap kali kalian mendapati kecocokan dan dia merasa baik, falhaju lahu bidzikrih, maka sibukkanlah dia di dalam mengingat hal-hal yang sifatnya dosa dan kemaksiatan. Wa iyyakum ayadkhula min hadza thaghr syai'un min kalamillah, hati-hati kata setan, hati-hati kalian jangan sampai memasukkan dalam celah telinga ini, jangan kasih kendor ya sedikit pun, jangan dibiarkan mereka mendengar kalamullah, mendengar kalam Rasul, ucapan Rasul, firman Allah, atau kalam nusaha, atau ucapan para orang-orang yang memberikan nasihat. Ini udah belum? Udah ya? Hah? Ayo, makanya. Taib qala rahimahullah faslun hifdzul lisan al kalam fil muharramat. Tsumma yaqul qumu ala thaghri lisan. Berikutnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jaga celah lisan sebelum telinga. Lah bas murajaah. Jaga celah lisan. Fa inna thaghral a'dham, karena lisan ini celah yang paling besar. Wa waqibalatul mulk, seperti raja. Lisan itu seperti raja, merintah, serang, pukul, tendang, sikat, lisan, dengan lisan, dengan lisan. Masukin penjara dengan lisan. Hah? Nah, dengan lisan seperti raja. Nah, kalau aja mungkin tinggal tunjuk. Tapi kalau sudah nunjuk ditambah dengan lisan, penekanannya lebih keras. Fajru alaihi minal kalam mayadurru wa la yanfa'uh, Dan biasakanlah orang ini, orang-orang yang beriman, dengan ucapan-ucapan yang akan membahayakan dia, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wamna'u ayajri 'alaihi syai'un mimma yanfa'u. Cegah. Dicegah. Jangan sampai orang-orang yang beriman mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang bermanfaat baginya. Jangan, dicegah. Dari zikrullah, dari istighfar, dari tilawatul Quran, dari nasihat kepada hamba-hambanya yang lainnya, wa takallum bil ilmin nafi', dan berbicara dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan, jangan sampai seperti itu, kata setan. Wa yakunu lakum fi hadza dzakhr amran 'aziman, dan kalian di dalam celah ini ada dua perkara yang besar. La tubaluna bi ayyihima dzafartum. Kalian tidak akan peduli. Yang jelas kalau salah satu dari keduanya nam kalian dapat, maka itulah yang harus dipegang. Apa yang pertama? Atakallum bil batil. Usahakan, usahakan bahwasanya orang-orang yang beriman selalu berbicara tentang kebatilan. Wa innal mutakallim bil batil, karena orang yang berbicara dengan kebatilan, akhun min ikhwanikum, maka dia sebagai saudara kalian, salah satu dari saudara kalian. Wa min akbar jundikum wa awanikum. Kalau dia sudah berbicara menolong dengan menolong kebatilan, maka dia adalah saudara kalian, bahkan merupakan tentara yang paling besar, bala bantuan yang besar yang menolong kalian, karena dia sudah berbicara kebatilan. Sama saja menjadi tentara kalian. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, as-sukut 'anil haq. Diam tentang al-haq. Jaban penakut. Sudah tahu di depan mata ada kebatilan, enggak berani. Ma fi syaja'ah, enggak ada syaja'ah. Tidak ada keberanian. Tidak ada keberanian. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna sakit 'anil haq akhul lakum akhras. Orang yang diam tidak mau membela al-haq adalah saudara kalian yang bisu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab selalu qawalan bil-haq. Lihat bagaimana a'immah yang lainnya selalu qawalan bil-haq, tampil. Bukan hubur riasa, tampil maksudnya apa? Berani ngomong al-haq. Imam Ahmad rahimahullah, ketika Ibnu Abi Duat, Ibnu Abi Duat, Ra'sul Jahmiyah, pentolannya Jahmiyah ketika itu, membuat syubhat bahwasanya Al-Quran makhluk, tampillah Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan resiko dipenjara 3 periode. Qawalan bilhaq, berani. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Dipenjara. Resikonya dipenjara. Imam Ahmad salah apa dipenjara? Enggak salah, enggak ngebunuh, enggak mukul orang, dipenjara. Sabar. Ya. Terkadang kata Imam Sa'di rahimahullah, ini kisah Nabi Yusuf kenapa dipenjara. Terkadang seseorang dipenjara itu gak punya salah. Dia gak salah. Seperti kisah Nabi Yusuf, salahnya apa? Nabi Yusuf salahnya apa di penjara? Karena enggak mau ngelayanin perempuan. Ya enggak? Ditarik Nabi Yusuf lari, robeklah bajunya yang belakang. Kan itu masuk penjara. Kata Imam Sa'di rahimahullah, tergantung seorang enggak ada salah di penjara. Disitulah dituntut kesabaran, keikhlasan. Walaupun dia enggak punya salah. Di sisi yang lain kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah uji keikhlasan. Allah angkat hamba Allah ini, Nabi Yusuf, Allah angkat. Karena apa? Diangkat, diuji dengan masuknya dalam penjara, diangkat derajatnya di sisi Allah. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di penjara, salahnya apa? Enggak ada salah. Bahkan Syekhul Islam termasuk pejuang, pejuang yang melawan Genghis Khan. Ketika itu yang melawan Genghis Khan, selesai, masukin penjara lagi. Imam Ahmad yang melawan Ibn Abi Duat, masukin penjara. Ini a'imah, enggak ada salahnya. Syekh Albani rahimahullah di penjara di Qol'ah. Di Qol'ah ini penjara yang Syekhul Islam masuk di situ, sama persis di situ. Itu pun mana, enggak ada salahnya, Pak. A'imah di penjara enggak punya salah. Lah ini kalau orang salah di penjara wajar. Memang harus dikasih pelajaran. Di penjara harus, karena dia berdosa, dia bersalah. Melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di penjara, ya wajar. La a'immah, a'immah bahkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di penjara. Ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dituntut kesabaran. Ya, dituntut kesabaran. Nah. Kembali lagi kepada as-sakit anil haq akhun lakum akhras. Orang yang diam, tidak mau membela al-haq adalah saudara kalian yang bisu. Imam Ahmad rahimahullah tidak mau bisu di dalam membela al-haq. Berani walaupun resikonya di penjara. Berani. Al-haq wa haq. Al-haq wa haqqu ayyutaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ya, salah-salah. Syekh Rabi mendidik kita dengan kasusnya Muhammad bin Hadi. Yang menuduh salah seorang ikhwah salafiyin berzina, tidak ada bukti, tanpa bukti. Padahal yang menuduh adalah muridnya. Coba lihat Syekh Rabi hafizahullah, walaupun muridnya. Ketika dia salah-salah dan Syekh Rabi tampil ke depan, salah, tidak benar. Hatta dia muridnya, jangan. Udah salah muridnya, oh enggak. Ya, ini murid saya. Tidak. Asy-Syaikh Rabi imam. Nah, memberikan contoh kepada kita. Siapapun dia, orang dekatnya, muridnya, siapapun dia, ketika salah, salah. Ini yang didikan para ulama kibar. Mendidik al-haq ahaq wa yutawa. Ketika al-haq lebih berhak untuk diikuti walaupun muridnya, walaupun orang dekatnya, dididik oleh ulama'ul kibar. Tidak dibela, tidak. Karena itu salah. Menuduh orang tanpa bukti berzina. Dikatakan oleh Syekhul Islam, untuk membuktikan di pengadilan saja bahwasanya fulan berzina, itu harus ada 4 orang saksi. 3 orang kata Imam Sa'di rahimahullah enggak bisa 3 orang. Dan itu pun harus seperti melihat timba masuk ke dalam sumur. 4-4-nya harus lihat. Di zaman sekarang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berat. Gak bisa. Dan gak bisa pakai video. Gak bisa. Harus empat-empatnya lihat. Susah. Artinya membuktikan hal seperti itu. Lebih-lebih menuduh fulan berzina, fulan baghiyah. Baghiyah kata Syekh Shalih Fauzan, zaniyah. Nah, ini Syekh Rabi hafizallahu mendidik kita untuk selalu jujur. Siapapun dia, orang dekatnya ya, atau muridnya, ketika salah-salah. Itu didikan para ulama al-kibar. Nah, al-haqu ahaqu ayyutaba. Al-haq lebih berhak untuk diikuti daripada hawa nafsunya, muridnya, orang dekatnya, pembesarnya. Nah, ada orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ketika melihat ada salah satu ahlul hadis di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan namanya oleh Syekh Rabi hafizahullah, Ya'qub bin Abi Syaibah. Wa kana min ahli al-hadis, kata Syekh Rabi hafizahullah, Ya'qub bin Abi Syaibah adalah termasuk ahlul hadis. Tetapi kata al-Imam Ahmad rahimahullah, orang ini mubtadi'un dal. Kenapa? Karena dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mubtadi'un dal. Ini qawalan bilhaq, lantang di dalam menyuarakan al-haq, tidak takut. Walaupun mungkin jabatannya tidak takut, walaupun dia mungkin tidak ada yang menemaninya. Memang resiko seperti itu. Resiko Imam Ahmad di penjara 3 periode pemerintahan. Itulah qawalan bilhaq. Kenapa? Karena kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fa'inna sakit alal haq akhun lakum akhras. Orang yang diam, tidak mau membela al-haq, adalah ibarat saudara kalian yang bisu. Kama annal awal akhun natiq. Yang pertama adalah saudara kalian yang bicara membela kebatilan. Yang selalu bicara terus tentang kebatilan, membela kebatilan. Yang kedua kebalikannya. Saudara kalian yang bisu, tidak mau membela al-haq. Warubbama kanal akhzani anfa akhwatikum lakum. Mungkin bisa jadi jenis golongan yang kedua ini. Golongan yang kedua yang mana? As-sukut anil haq. Orang yang diam, tidak mau membela al-haq. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, mungkin bisa jadi golongan yang kedua ini anfa, lebih bermanfaat untuk kalian. Lebih bermanfaat untuk kalian. Akhwatikum lakum, sebagai saudara kalian yang paling bermanfaat untuk kalian. Ya, karena al-haq tidak akan dibela dengan orang yang kedua ini. Diam terus terhadap al-haq, tidak mau ada pembelaan terhadap al-haq, tidak berani. Wah, takutlah jabatan saya hilang. Ayah, takut saya disikapi, takut saya diasingkan, takut saya ini itu dan lain sebagainya. Ama samitum qawlan nasih. Tidaklah kalian mendengar ucapan orang yang memberikan nasihat, yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, al-mutakallim bil batil, syaitanun natiq. Orang yang berbicara tentang kebatilan seperti syaitan yang berbicara. Wasakit 'anil haq, syaitanun akhras. Orang yang diam, tidak membela al-haq, seperti syaitan yang bisu. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari keduanya. Na'udzubillah. Karena memang berat. Prakteknya yang dituntut. Ketika saudara kita. Atau memang Allah menguji kita. Di situ ada kebatilan. Bisa enggak kita? Nah, disitulah Allah menguji kita. Ketika ada al-haq, tidak ada yang membela, kita diam, berarti sama saja kita seperti syaitan akhras, na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari dua sifat yang tercela ini, na'udzubillah. Dan ini butuh keberanian. Nah, ini butuh keberanian. Walaupun resikonya memang nam dirinya, nyawanya, keluarganya dan lain sebagainya. Itulah Allah menguji kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah di penjara karena diuji, diangkat oleh Allah derajatnya. A'immah yang lainnya seperti itu. Qawalan bil haq, berani lantang menyuarakan al-haq, haq. Fainal haq wa haq wa yutaba, karena al haq lebih utama untuk diikuti daripada seorang, daripada tokoh. Kalau tokoh bisa berubah, manusia bisa berubah. Nah, tetapi al haq itu lebih berhak, lebih utama, harus diikuti. Karena standarnya adalah al haq. Bukan standarnya adalah manusia. Manusia bisa berubah. Dan manusia banyak berubah. Sekarang bilang A, sore bilang B. Besok beda lagi. Itulah manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita waliyadzubillah. Sehingga standarnya, barometernya adalah al-haq. Al-haq adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-haq adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun dia ketika menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka fala karamah, tidak ada penghormatan lagi. Waliyadzubillah. Karena timbangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fahmi salafil ummah. Nah, ketika dia mungkin keluar-keluar di mimbar, di ceramah-ceramahnya tentang al-haq, tetapi prakteknya berbeda, ini juga enggak bisa. Seperti orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mereka dikatakan oleh para ulama, man fasada min ulama'ina fafi syabihun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, rusak ulama, tahu ilmunya, tahu Al-Quran, Sunnah dan lain semua, ijma' dan akwal ulama, dia hafal semua, tetapi rusak. Rusak apa? Tidak mau diamalkan ilmunya. Ceramahnya bagus, ketika dilihat di lapangan, prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dikatakan oleh para ulama, man fasada min ulama'ina fafi syabihun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, orang yang berilmu, punya ilmu. Dia sampaikan ilmu, ilmu, ilmu. Bahkan mungkin akwal ulama salaf, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, maka kata para ulama, fafihi syabihun bil yahud, maka orang tersebut ada kemiripan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi ilmunya ada, tetapi tidak mau diamalkan. Sehingga mereka disebut al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Wa man fasada min 'ibadina fa bi syabihun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka di situ ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Karena Nasara ahli ibadah dal, tersesat, beribadah tanpa ilmu. Yang pertama, dia memiliki ilmu tetapi tidak mau diamalkan, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ceramahnya bagus, semua yang dia ucapkan ilmu, tetapi prakteknya tidak. Nah, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Maka dikatakan oleh para ulama, fafi syabihun bil yahud, orang ini mirip seperti orang Yahudi. Ilmunya ada, karena Allah menetapkan ada dari kalangan para orang Yahudi ulama. Wa ulama'u bani Israel, Allah tetapkan dalam Al-Quran ada. Tetapi maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak diamalkan ilmunya. Sehingga mereka maghdub alaihim. Nah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Faribata ribata ala hadha thagar ayatakallam bihaqin aw yumsika'an batilin. Maka berjaga-jagalah kamu dari celah-celah seperti ini. Jangan sampai orang tersebut, orang yang beriman, berbicara menolong al-haq, jangan sampai. Atau menahan dari kebatilan, jangan. Harus kamu cegah, dijaga, katanya. Na'udzubillah. Wa zayyinu lahu al-mutakallima bil batil bi kulli tariqin. Maka hiasilah oleh kamu setiap orang yang berbicara kebatilan, hiasi bi kulli tariq, dengan segala jenis kemampuanmu curahkan, bantu dia agar selalu berbicara di atas kebatilan. Wa qawifuhu min at-takallumi bil haq bi kulli tariqin. Takut-takuti dia, ancam dia, jangan sampai dia berbicara al-haq dengan segala kemampuanmu. Ancam dia. Wah, kalau awas kamu kalau berbicara al-haq, kamu akan dipenjara. Hah? Nah, awas kamu, kalau kamu berbicara, kamu akan dibunuh. Ya, dan lain sebagainya dengan. Nah, ditakut-takuti oleh syaitan. Wa'lamu ya baniya, anna dhaqra lisan walladzi uhlika minhu bani Adam. Wa ukibbuhum minhu ala manakhirin finnar. Fakam li min qatilin au asirin au jarihin akhadatu min hadha thagr. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka ketahuilah ya baniya, wahai anak-anakku. Artinya apa? Iblis menasihatkan kepada anak cucunya. Maka hati-hatilah, berjaga-jagalah, ketahuilah bahwasanya celah lisan ini Huwallazi uhlika minhu bani Adam, adalah celah yang bisa membinasakan bani Adam. Wa ugibu minu ala manakhirihim finnar, merupakan celah yang bisa menyungkurkan mereka masuk, disungkurkan ke dalam api neraka, disungkurkan wajah-wajah mereka dengan lisan, dengan lisan. Fakam limin qatilin au asirin au jarih, berapa banyak yang aku sudah bunuh, sudah aku tawan, dan sudah aku lukai dari celah ini, dari celah lisan. Gara-gara lisan tersinggung, akhirnya dia bunuh saudaranya. Gara-gara lisan dia tersinggung, dia sakiti saudaranya, akhirnya dipenjara. Gara-gara lisan tersinggung dan lain sebagainya, dia pukul saudaranya. Dan gara-gara lisan, dia pun bisa dicampakkan masuk ke dalam naru jahanam. Gara-gara lisan. Seperti 6 dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfir li fulan?" Siapa lancang? Siapa yang lancang terhadap diriku, terhadap Allah? "Alla aghfir li fulan?" Aku, dia mengatakan, dia memvonis, aku tidak akan mengampuni fulan. Artinya dia, orang ini sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam berhukum. Lancang. Wah, fulan banyak dosanya. Fulan banyak dosanya, enggak bakal diampuni sama Allah. Kata siapa? Kamu lancang. Enggak boleh yang seperti itu. Kecuali dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau fulan masih dalam dosa besar, itu apa? Jangan difonis. Itu masih apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan siksa dia. Jangan kamu lancang. Wah, dosanya banyak, enggak bakal diampuni nih kayaknya nih orang ini. Jangan. Itu sudah lancang terhadap Allah. Itu sudah lancang terhadap Allah, mendahului seolah-olah dia yang megang kunci neraka dan surga. Na'udzubillah. Siapa kamu? Hah? Banyak kisah-kisah yang membunuh 99 orang. Hah? Digenapkan 100 dia bunuh. Ketika dia bertobat, pembunuhan dosa kecil, dosa besar? Besar. Dia genapkan 100 orang. Hah? Tetapi dia bertobat kepada Allah. Hah? Allah ampuni. Kisah perempuan zaniah, pezina, Bani Israel, diceritakan oleh Rasul SAW. Tetapi dia memberikan air kepada seekor anjing. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang lainnya banyak. Pelaku dosa besar, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kita enggak usah lancang, enggak usah ikut campur. Itu urusan Allah. Siapapun dia yang melakukan dosa besar, tahtal masyiah, tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Berbeda dengan khawarij. Keyakinan khawarij, pelaku dosa besar apa? Hah? Kafir. Jangan kamu yakini, jangan kita yakini sebagaimana apa yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Jangan, enggak boleh. Memang dia berdosa dan memang dia pendosa. Terlihat oleh kita. Hah? Tetapi jangan sekali-kali memvonis dia ahli neraka. Karena itu sudah tahta masyiatullah. Siapa tahu di akhir hayatnya bertobat kepada Allah. Wa mayudrik. Kamu tahu dari mana? Wa mayudrik. Mungkin Allah terima tobatnya. Tetapi kebalikan ke kita. Na'udzubillah, Allah tidak menerima tobat kita. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan lancang. Nah, seolah-olah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menyungkurkan kita. Karena lisan, lisan, lisan. Nah, wal'iyadzubillah. Wa usikum biwasiyatin. Dan aku nasihatkan kamu dengan satu nasihat. Kata siapa? Kata iblis pada anak-anaknya. Fafaduha, hafalkanlah wasiat ini. Ya, karena iblis saling nasihat menasihati ini. Apa nasihatnya iblis kepada anak-anaknya, keturunannya? Liantik ahadukum ala lisani akhih minal ins bil kalimah. Hendaknya salah seorang di antara kalian membisikkan saudaranya dari kalangan manusia dengan kalimat, satu kalimat yang menyesatkan. Wa yakunul akhar ala lisani sami', sehingga yang lainnya mendengarkan. Fayantik bistihsaniha, sehingga dia berbicara menganggap satu yang baik, padahal itu adalah kemungkaran, padahal itu adalah kebatilan, padahal itu adalah kemaksiatan. Wa ta'zimiha wa ta'ajjub minha, dan menganggap besar dan takjub terhadapnya. Wa yatlub min akhihi iyadataha, dan dia meminta kepada saudara yang lain untuk diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, dibisik-bisikan. Ya. Nah, satu dengan yang lain saling membantu. Nah, waliyadzubillah. Wa kunu awanan 'alal ins bi kulli tariqin, dan jadilah kalian saling membantu satu dengan yang lainnya untuk menyesatkan manusia dengan segala upaya daya kalian. Wadkhulu 'alaihim min kulli bab, masuklah kepada mereka dari semua pintu. Wa'udu lahum kulla marsad, jagalah, berjaga-jaga setiap ada celah, ada lubang di situ, ada kesempatan di situ, jaga. Nah, amma sami'tum qasami, tidakkah kalian mendengar sumpahku? Alladzi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qultu, yang mana aku sudah bersumpah kepada Allah dan aku mengatakan, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh dan sungguh aku akan duduk menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Tumala atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, mimbaini aidihim, di hadapan mereka, min khalfihim, di belakang mereka, wa an aymanihim, di samping kanan mereka, wa an syamalihim, di samping kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur kepada Allah azza wajalla. Allahul musta'an. Ini sumpahnya syaitan. Sumpahnya syaitan menyesatkan Bani Adam. Awama tarawni qad ka'addu libni Adam bituruqihi kulliha. Fala yahutuni min tarikin illa ka'addu lau bitarikin ghairih. Wahai anak-anakku, tidakkah kalian melihat aku? Qad ka'addu libni Adam, aku sudah duduk untuk Bani Adam dengan seluruh celah-celahnya, dengan seluruh jalan-jalannya. Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairi. Tidaklah aku luput dari satu celah, satu jalan, melainkan aku akan tutup dari celah yang lainnya. Hatta usiba minhu hajati aw ba'daha, sampai aku mendapatkan hajatku atau sebagian darinya. Nah, ini syaitan untuk menyesatkan anak Adam bertahap. Ya, tadinya dia rajin baca Quran. Wah, kamu rajin terus. Ayo kita main bola yuk. Ayo bola. Akhirnya baca Qurannya ditinggalin. Iya dong, bola ya olahraga biar sehat. Ya boleh sih memang. Bukan mengharamkan. Ya, boleh, tapi bagaimana syaitan menyesatkan? Dan bolanya udah mendekati Jumat, akhirnya dia tinggalkan Jumatnya. So, padahal dia memang biasa pergi ke masjid sholat Jumat lebih awal, tapi karena main bola belum mandi belum apa, akhirnya nah dia tinggalkan. Atau minimal telatlah, ketika khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Atau udah mau sholat dia baru datang. Nah, terus ini walaupun enggak semuanya, sebagiannya, kata iblis, sebagiannya. Walaupun tidak seluruhnya. Atau sholat lima waktu pun seperti itu. Sholat lima waktu pun diganggu oleh iblis. Dibikin malas, dibikin capek, dibikin ini, dibikin itu. Tapi kalau fulus, wah semangat dia. Siap, 86 katanya. Kemana? OTW. Kalau sholat, aduh, ajan lagi nih kayaknya. Ya, tapi fulus, 86 bos. OTW bos, katanya. Pas talim, kemana ente? Aduh, sakit nih, katanya. Boro-boro OTW. Nah ini setan bagaimana menyesatkan. Pelan-pelan, ada tahapannya. Enggak langsung, menyesatkan enggak langsung. Ada tahapannya, ada step-stepnya. Kata iblis, walaupun enggak seluruhnya, sebagiannya, enggak apa-apa deh, katanya. Ya. Nah. Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairih. Tidaklah aku luput dari satu celah. Luput nih. Ini enggak bisa. Ya, dari segi bid'ah gak bisa, dia kuat nih, masya Allah ilmunya, manhajnya. Ya mungkin dari yang lainnya, dari keluarganya, dari anaknya, mungkin dari kelalaian. Lalai, dia lagi istirahat, lagi capek dan lain sebagainya. Sholat subuh ketinggalan terus. Ini kan celah. Sudah sholat subuh ketinggalan, zikir pagi sore juga ketinggalan terus. Akhirnya timbullah gelisah, gundah gulana. Kenapa? Karena enggak zikir. Enggak zikir pagi sore. Gundah gulana. Gelisah. Ini kok kenapa gelisah? Ya zikirlah. Zikir pagi sore. Sebagai tameng, benteng, benteng. Dari syaitan. Zikir. Adhkar, adhkar. Zikir. Ba'da salawatil khams, setelah salat lima waktu, zikir. Sebagai tameng. Baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang lainnya. Ini tameng. Supaya enggak gelisah, enggak was-was, enggak cemas, enggak galau dan lain sebagainya. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Nah, waqad hadzarahum dzalika Rasulullah rasuluhum wa qala lahum. Walaupun enggak semuanya, sebagiannya. Karena Rasulullah SAW, rasul mereka, kata iblis, sudah memperingatkan kita dari, ya, memperingatkan manusia dari kita. Inna syaitana qad qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha. Sesungguhnya syaitan sudah duduk mencegah, melarang, menghambat Bani Adam dari seluruh pintu-pintunya. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam, duduk di jalannya Islam. Faqala atuslim wa tadharu dinaka wa din abaik. Apakah kamu akan masuk Islam? Kamu akan meninggalkan agama bapakmu dan meninggalkan agama nenek moyang kamu. Faqala fa wa aslam. Tetapi Bani Adam menyelisih syaitan dan masuk Islam. Enggak putus asa sampai di situ, masih ada celah lagi. Faqa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian syaitan duduk di jalan hijrah. Faqala atuhajir wa tadharu ardaka wa sama'aka. Apakah kamu akan hijrah? Meninggalkan tanahmu, tanah kelahiranmu? Naam, tetapi tetap orang ini hijrah. Naam, dan meninggalkan godaan setan. Tetap setan pun tidak akan diam di situ. Faqa'ada lahu bi tariqil jihad. Maka setan pun duduk di jalan jihad. Faqala atujahid. Apakah kamu mau berjihad? Fatuqtal, kamu akan dibunuh nanti, jangan. Fayuqsamul mal. Sehingga kalau kamu sudah dibunuh, hartamu akan dibagi-bagi. Dan istrimu akan dikawini sama orang lain. Udah jangan jihad, ngapain jihad, dan di rumah aja. Terus bertahap, cari lagi. Ya, celah-celah yang lain. Infak, wah kamu infak terus. Ntar miskin. Ya, ini ekonomi lagi sulit. Ukraina sama Rusia lagi perang. Ekonomi lagi down katanya. Jangan infak terus. Ditakut-takuti. Dan lain sebagainya dari celah-celah itu semua. Syaitan sudah ada celahnya. Wahakada, dan seterusnya kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Fa'udu lahum bikulli turuqil khair. Maka duduklah kalian, jaga-jagalah mereka dari segala bentuk celah kebaikan. Jangan sampai berbuat kebaikan sedikit pun. Fa idza arada ahaduhum ayyatasaddaq fa'udu lahu 'ala tariqis shadaqah. Kalau salah seorang mereka ingin bersedekah, jaga. Jangan sampai bersedekah. Nah, jaga, jangan sampai orang ini bersedekah. Takut-takutin. Miskin ntar kamu kalau kamu keluar harta dan lain sebagainya. Jangan. Kata syaitan. Wa qulu lahu bi nafsih, katakanlah pada dirinya sendiri, atukhrijul mala, apakah kamu akan mengeluarkan hartamu? Fatabqa mithla hadza sa'il, sehingga kamu akan miskin seperti orang yang minta-minta ini. Bangkrut. Karena disedekahin. Ini waswas syaitan. Waswas syaitan. Wa tasir bi manzilati anta wa huwa sawa, sehingga kamu dengan orang ini, orang minta-minta, orang miskin, orang bangkrut sama nanti. Awama sami'tum ma alqaitu ala lisani rajulin sa'alahu akhar ayatasaddaq alaih. Tidakkah kalian mendengar apa yang aku sampaikan melalui lisan salah seorang, sa'alahu akhar, yang mana orang lain meminta kepadanya untuk bersedekah. Faqala hiya amwaluna in ataynakumuhu kumuha sirna mithlakum. Ini harta kami. Kalau kami memberikan kepada kalian, Ya, kita sama saja bangkrut, miskin seperti kalian. Ini seperti kisahnya siapa? Hah? Si botak, si belang, sama si buta. Tiga orang yang diberikan apa? Kekayaan. Ya. Nah, tiga-tiganya dulu miskin semuanya. Ketika dikasih unta, dikasih sapi, dikasih lembah dari domba. Yang pertama dikasih unta. Nah, datanglah salah seorang malaikat menyerupai manusia. Sedekah, untuk meminta sedekah, zakatnya. Karena memiliki apa? Satu lembah dari apa? Unta. Ya, ini harta saya. Ini harta saya, katanya. Ini dari jerih payah saya. Nah, akhirnya dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pun seperti itu, memiliki satu lembah dari sapi atau yang semisalnya. Diminta zakatnya, enggak mau dikasih. Akhirnya sama, dikembalikan lagi. Dan yang terakhir, ya, kepada orang yang diberikan apa? Satu lembah dari domba. Silakan, al-mal malullah. Harta ini semua milik Allah, ambil. Secukupnya, ambil. Kalau kamu ambil, semua ambil. Untuk perbekalan kamu, ambil. Maka nam fa'amsaka, malaikat ini menahan, artinya memberkahi, tidak dihukum seperti yang pertama dan yang kedua. Allahul musta'an. Ujian, ujian. Harta juga ujian. Nah, Allah menguji kita dengan kelapangan harta dan kesempitan dan kemiskinan. Allah menguji kita dengan harta. Allah menguji kita juga dengan kemiskinan, kesempitan, diuji, masing-masing diuji. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersabar, bersyukur? Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman raja memiliki apa? Pasukan apa? Dari bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hewan juga tunduk. Hatta jin ibrit juga tunduk. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan keutamaan dari Allah. Tidak seperti Korun. Korun mengatakan ini aku dapatkan dari apa? Hah? Innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberikan kekayaan ini karena ilmu saya, kehebatan saya, kecerdasan saya. Ini Korun. So, beda jawaban antara Nabi Sulaiman dengan Korun. Korun membanggakan ilmunya, kecerdasannya, kepintarannya, kehebatan dia, seolah-olah karena dia sendiri, dirinya hebat, ilmunya hebat, kepintarannya, kecerdasannya. Tetapi Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan keutamaan dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Sulaiman raja. Raja. Nah, memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, tetapi semua kekayaan itu disandarkan kepada Allah. Tetapi Korun menyandarkan kesuksesannya, kehebatannya, hartanya, dia sandarkan pada ilmunya dia, kepintarannya dia, kehebatannya dia, seolah-olah dia. Waliyadzubillah. Fa'adha min asbabil halak. Ini merupakan di antara sebab kehancuran dan kebinasaan seseorang ketika menyandarkan segalanya kepada ilmunya dia, kehebatannya dia. Wallahualam. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Fallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin.